Salam sejahtera untuk setiap saudara dimanapun saudara berada. Nah, saudara yang kekasih, berikutnya kita akan kembali memikirkan bagian kedua subtopik dari berdoa dengan benar, yaitu bagaimana berdoa. Matius, masih tetap bacaan kita pasal yang ke-6 ayat 5-15. Sekarang kita coba memperhatikan ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara, kita perlu memikirkan bagaimana caranya kita berdoa agar doa kita itu benar di hadapan Tuhan. Ya toh. Nah, untuk ini saya berharap kita tidak terjebak kepada berbagai konsep yang akhirnya justru melahirkan semacam metode doa. Doa itu metodenya begini ini. Kalau gini gitu ya. Saya pikir kita harus berhati-hati sekali, saudara. Nah, saya melihat sekarang banyak gejala-gejala yang muncul seperti itu. Oleh karena itu, pada waktu saya mau bicara bagaimana berdoa, saya akan mengatakan apa yang Alkitab ajarkan. Bukan pada satu kondisi-kondisi yang kalau dilakukan begini pasti doanya abdol begitu ya. Oh no. Ingat, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Jadi menyangkut sikap hati, bukan menyangkut sikap fisik atau metode-metode tertentu, saudara. Karena itu, jangan terlalu menambah-nambahkan atau membuat hal-hal yang Alkitab sebenarnya nggak pernah ajarkan. Hanya karena Anda merasa enjoy, puas dengan cara itu, lalu Anda bilang, inilah yang paling hebat. No. Kalau itu puas buat engkau, cocok buat engkau, yang lain enggak, jangan salahkan gitu ya. Soal Anda mau lipat tangan, yang lain angkat tangan, begitu kan. Itu cuma cara. Tapi itu bukan menjadi bagaimana doa Anda didengar. Kalau angkat tangan pasti lebih didengar, atau lipat tangan pasti didengar, begitu ya. Dan seterusnya. Sekali lagi, bukan. Itu soal Anda cocok apa tidak, silahkan. Itu bukan esensi dari bagian-bagian berdoa. Nah, kita mau bicara nanti bagaimana berdoa yang esensinya, ya. Sehingga kita betul-betul tidak terjebak pada keributan-keributan yang enggak penting. Atau memang Anda suka dan ingin memperpanjang kesalahan orang Farisi dalam berdoa. Sehingga gak berdoa seakan-akan kalau panjang, seakan-akan kalau modelnya begini, sampai dan diterima Tuhan. Oh, hati-hati saudara. Ya, kalau orang Israel atau Musa doa angkat tangan, terus bilang, oh doa yang paling benar angkat tangan begitu ya. Nanti dulu dong, lihat konteksnya ya. Buat apa meaningnya pada waktu itu, apa maksudnya begitu. Nah, Anda bisa lihat baik-baik nanti. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Sehingga kita ketemu hal yang pas. Nah, jadi sekarang kita memikirkan bagaimana berdoa. Pertama, kita mesti berdoa dengan pemahaman. Nah, di sini berdoa dengan pemahaman maksudnya apa? Anda tidak berdoa bla bla bla bla asal sembarang ngomong begitu ya. Tapi sebenarnya saudara tidak mempunyai pemahaman atau konsep yang jelas, tidak mempunyai pengenalan di dalam diri saudara sendiri. Berdoa ya harus dengan pemahaman, yaitu kita paham atau kenal kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah yang suci. Maka kita harus suci, kira-kira begitu ya. Kita berdoa kepada Allah yang tidak terbatas, sementara kita terbatas. Kita berdoa kepada Allah yang maha tahu. Jadi jangan kita ngajarin Allah yang maha tahu. Wong dia tahu, kita enggak kok. Kenapa kita jadi sok tahu ngajarin Allah yang maha tahu? Saudara perhatikan baik-baik. Seringkali doa kita mau ngajar-ngajarin Tuhan untuk apa yang Tuhan mesti kerjakan buat kita. Seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus dia kerjakan buat kita. Padahal dia mengatakan, sebelum kau minta aku udah tahu kok. Nah, ini memang jadi perdebatan yang agak unik begitu ya. Nah, kalau gitu ngapain kita berdoa? Saya harus katakan, berdoa karena Tuhan perintahkan. Buat apa kita berdoa? Tuhan perintahkan. Nah, kalau ngapain Tuhan perintahkan kita berdoa? Toh dia sudah tahu apa yang kita mau omongin. Betul. Tetapi dengan demikian kau mengerti akan Allahmu. Dengan demikian kau makin mengenal Allahmu. Bukan supaya Allah makin kenal kau. Tidak. Dengan kau berdoa, Allah sudah tahu apa yang kau minta. Allah berikan apa yang memang sesuai dengan kehendak dia. Maka dengan demikian kau bisa mengukur dirimu. Kau ngerti gak kehendak Allah? Kau kenal gak Allah? Jadi doa kepentingannya buat saudara, buat saya, buat kita. Bukan buat Allah, supaya Allah bertindak apa. Allah tahu bertindak apa. Sebelum kau minta, aku sudah tahu. Nah, jadi, mau mengenal Allah kita, memahami Allah kita ini sangat penting. Nah, cuma orang Kristen paling suka doa minta bla bla bla macam-macam karena berkaitan dengan permintaan. Tapi baca Alkitab belajar mualasnya setengah mati. Enggak sedikit pengkhotbah malas sekali kalau mau persiapan gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau ditanya, Pak, persiapannya gimana, temanya apa? Oh, nanti Roh Kudus yang pimpin. Oh, udah ngomong. Kadang-kadang kita jadi bingung. Ini kemarin lomba tuh ngapain aja begitu ya? Tidur-tidur mulu kali gitu. Sampai enggak tahu dia mau khotbah apa. Lalu dia bilang Roh Kudus pimpin, lalu dia khotbah begitu. Nah, kita yang dengar mulai bingung. 8 kali kita dengar, 8 kali doa yang sama, kalimat yang sama, khotbah yang sama. Cuma geser-geser dikit aja. Yang kita mulai mingkir, ini Roh Kudus ini bener Roh Kudus apa enggak? Roh Kudus kok miskin amat. Enggak kreatif banget gitu ya. Sampai kayak kehabisan bahan khotbah gitu. Ini Roh Kudus apa Roh Bulus? Nah, kita kan mesti hati-hati, saudara. Iya kan? Karena kalau memang doa kan gampang, Anda gak perlu mikir-mikir. ulangin lagi kalimat yang sama, terus ngomong kalimat yang sama, blablabla, blablabla, blablabla, segala macam gitu toh. Hati-hati, bukan gitu. Kita mesti berdoa dengan pemahaman, pengenalan akan Allah. Siapa Allah kita? Dia kan sudah mengkritik orang-orang yang doa demo-demo itu, yang rasa diri hebat dan luar biasa itu, dihantam kok sama Tuhan Yesus. Jangan tambah-tambahin kesalahan yang sama ya. Jadi Allah kita suci, Dia tahu apa yang kita perlukan. Sebaliknya, kita mesti mengenal siapa diri kita. Kita kan orang berdosa kan. Jangan ponga dong di hadapan Tuhan ya. Kita orang berdosa, kita mesti sadar akan itu. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Jadi jangan ajarin Tuhan. Tapi Tuhan bilanglah, Tuhan ajarin aku bagaimana aku berdoa. Maka Yesus ngajarin doa Bapa kami. Nanti ini pada sesi berikutnya kita akan bicarakan bagaimana menariknya, dalamnya, hebatnya ajaran doa Bapa kami. Di situ seluruh konsep keutuhan, pemahaman, pengenalan tentang doa tertampung pada doa yang sangat singkat itu. Yang kalau kita doakan doa paling 1-2 menit, tapi hebat sekali, dalam sekali ya. Jadi kita mesti mengenal diri kita, Saudara. Siapa kita? Jadi tahu dirilah kalau berhadapan dengan Tuhan. Tahu dirilah kalau mau meminta kepada Tuhan. Karena itu kita juga mesti tahu apa yang kita minta. Kita mesti paham, kita mesti mengerti. Menarik sekali, Saudara, dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Yesus mengatakan begini, "Jikalau engkau di dalam aku, aku di dalam engkau, apa yang kau minta kau akan dapatkan." Perhatikan kalimat ini. "Jikalau aku dalam engkau, engkau dalam aku, apa yang kau minta pasti kau dapatkan." Nah, tapi orang sangat suka Matius 7 ayat 7. Ya. Mintalah maka akan diberikan. Ketuklah pintu dibukakan. Carilah kau akan mendapatkan. Seakan-akan kalau orang berdoa pasti dapat. Pasti dijawab. Saya harus jawab dari sini. Enggak, siapa yang bilang begitu? Ya, jangan ngarang-ngarang. Di Alkitab enggak ada yang begitu. Iya, orang minta pasti dikasih. Ada syaratnya. Yohanes 15 ayat 7. Karena apa? Matius 7 ayat 7 kalau Saudara baca 21 sampai 23 ayat berikutnya, dikatakan sana, "Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan Puan akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Kalau saya ganti dengan kalimat supaya sederhana dalam doa, tidak semua orang yang berdoa akan kujawabkan gitu. Gak dekat sama Tuhan, gak masuk kerajaan sorga kok. Malah ada yang bilang, "Tuhan, bukan aku sudah melakukan mujizat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu." Tuhan bilang apa? "Enyalah engkau pembuat kejahatan." Waduh, serem amat Saudara ya. Mereka udah bikin mujizat loh dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Jadi ada gak orang yang mengusir setan dalam nama Yesus tapi gak ke sorga? Ada. Dia juga dipakai setan Saudara. Loh, tapi yang didoain sembuh loh Pak. Betul. Orang itu mau memperalat nama Tuhan, Tuhan biarkan. Tapi Tuhan juga bisa memenangkan jiwa orang, pertobatan orang dari hamba Tuhan yang ngawur. Tuhan pakai Firaun kok untuk mendidik orang Israel. Kenapa tidak? Tuhan pakai Asyur untuk menghajar orang-orang Israel sampai mereka terbuang ke Babel supaya belajar. Iya, Tuhan bisa pakai orang-orang yang gak kenal dia. Sementara yang dipakai gak sampai ke surga, cuma diperalat gitu. Anda hati-hati. Iya. Karena apa? Karena mereka semua melakukannya untuk kepuasan diri mereka sendiri, popularitas mereka sendiri, kehebatan mereka sendiri. Sehingga kadang-kadang mereka identik dengan Tuhan. Bukan begitu berdoa, Saudara. Nah, konsep itu mesti dibersihkan dari otak kita ini. Nah, kita kan katanya hamba Tuhan. Ya, jadi hamba lah sama Tuhan. Iya kan? Sahabat Tuhan, jangan peralat dong Tuhannya. Jangan nafsu dong dalam doamu, begitu ya. Jadi, Saudara, jika kalau engkau dalam aku dalam engkau, apa yang kau minta pasti dapat. Artinya, pokok anggur dalam konteks itu yang nempel, carang yang nempel ke pokok, apa yang diminta pasti dapat. Apa yang diminta pasti dapat, yaitu mintalah berbuah untuk Tuhanmu. Pasti kau dapat, pasti kau dikasih. Berbuah cinta kasih, berbuah kebenaran, berbuah kebajikan, berbuah kebaikan. Buah-buah roh itu keluar Tuhan dari hidupku. Wow, Tuhan kasih itu. Kasih lemah lembut, panjang sabar, tidak membalas dendam. Wow, Tuhan kasih itu, Saudaraku. Pasti Tuhan kasih. Tapi kan gak pernah kita minta dalam doa kita itu kan. Yang kita minta mobil lah, rumah lah, tambah inilah, tambah itulah, dan seterusnya lah. Bukan gak boleh minta itu, Saudara. Boleh. Tapi kalau Anda bisa belajar lebih baik, kenapa tidak? Kalau bisa meminta dengan tepat, kenapa tidak? Barulah berlaku pada Anda apa yang dikatakan nanti dalam Matius 6 ayat 33 kan ya. Cari dahulu kerajaan Allah, segala sesuatu akan cukupkan bagimu. Iya kan? Nanti itu kita akan bahas lagi bagian ini pada topik-topik berikutnya. Nah, jadi Saudara, dengan memahami atau mempunyai pemahaman dalam doa, kita paham kepada siapa kita berdoa, kita paham siapa diri kita, kita paham apa yang kita minta, maka Anda mulai masuk dalam sikap yang betul berdoa. Bagaimana berdoa? Prinsip yang kedua, Saudara. Kita harus berdoa dengan hati yang tulus. Kemarin kita sudah bicara, ya. Doa itu adalah ungkapan hati yang murni. Doa itu adalah kejujuran. Maka sekarang saya ingin ingatkan kembali, berdoa dengan hati tulus artinya tidak munafik. Kita berdoa tidak hanya untuk menutupi kesalahan kita. Lo gimana bisa berdoa dengan munafik? Oh bisa, Saudara. Anda sebenarnya sedang berdosa. Anda banyak melakukan kekacauan. Anda rasa guilty. Anda malu seakan-akan orang lain tahu bahwa Anda ini penuh kelemahan kekurangan. Maka waktu doa, Anda doa dengan suara kencang, menutupi segala kelemahan kekurangan Anda secara rohani melalui doa. Lalu ada doa hebat sekali, Tuhan kami begini, begono, dan seterusnya. Maka dengan doa itu Anda seakan-akan rohani sekali dalam doa itu. Padahal orang tahu Anda munafiknya luar biasa. Ngerti ya? Itu namanya doa yang munafik. Sepertinya kita bisa membohongi Allah. Sepertinya kita bisa membohongi Tuhan, saudara. Nah, berapa banyak orang mengkamuflase doa untuk kepentingan proteksi dirinya? Berapa banyak orang proteksi dirinya ya, melalui doa sehingga dia tampak hebat dan luar biasa. Ini kesalahpatalan yang luar biasa. Hati-hati. Berdoa dengan hati yang tulus, bukan karena hawa nafsu kedagingan. Mau minta ini, mau minta itu. Banyak sekali yang Anda mau minta. Ya. Nanti waktu kita masuk dalam topik Bapa Kami akan kita perhatikan, saudara. Bagian-bagian yang indah sekali. Tuhan Yesus bilang, berilah kami hari ini makanan berapa? Yang secukupnya. Tapi semangat doa sekarang. Hawa nafsu. Katanya kalau kita doa, minta. Kalau beriman, apa yang kau minta? Bayangkan. Minta mobil warnanya, tahun berapa, jenisnya, dan seterusnya. Saudara, kalau Yesus mengajarkan doa Bapa Kami modelnya begitu, pasti dia akan berdoa lain kan? Berilah kami hari ini makanan kami, yaitu nasi putih, capcay goreng, babi cah, dan jangan lupa sambal terasi. Kan mesti begitu toh? Lengkap, komplit? No! Justru iman adalah mempercayakan kepada Allah apa yang Anda butuhkan. Dia tahu apa yang Anda perlu dan saya perlu. Jangan ajarin Tuhanmu. Tapi kalau kau kurang yakin, kurang beriman, sehingga kau perlu detail, ya lain. Tapi jangan bilang karena imannya hebat. No. Orang dewasa kalau diomongin satu kali ngerti. Anak kecil lain. Dia minta wujud, minta hal yang lain. Masa Anda mau jadi anak kecil terus dalam berdoa? Belajarlah dewasa, saudaraku. Ya. Berdoa dengan hati yang tulus artinya apa? Apa adanya untuk kemuliaan Tuhan. Tekad di dalam doa, cita-cita dalam doa cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Aku mau berbuah untuk engkau, aku mau hidup menyenangkan hatimu. Alah, soal gaji, soal uang, soal sehat, soal ini Tuhan ngerti dah, pasti dia kasih. Cari dahulu kerajaan Allah, segala sesuatu akan dicukupkan bagimu. Masa iya dia penipu? Masa kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak memperhatikan hidup kita? Oh, kalau gitu apa artinya dia mengatakan sebelum kau minta aku sudah tahu? Iya kan? Nah, di situ konsistensi daripada Alkitab. Alkitab enggak pernah salah. Tapi kita yang bikin seakan-akan Alkitab salah, saudaraku. Ya. Bagaimana berdoa? Berdoa bukan saja dengan pemahaman, berdoa bukan saja dengan hati tulus, tapi berdoa juga perlu dengan mendengar. Ini apa maksudnya? Iya, waktu Anda berdoa Anda perlu mendengar, yaitu mendengar apa yang dikehendaki Allah. Lu caranya bagaimana? Kan saya lagi doa ngomong sama Allah. Iya, betul. Tapi doa itu adalah dialog, bukan monolog. Doa itu bukan cuma Anda ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan juga ngomong sama Anda. Loh, maksudnya gimana, Pak? Mendengar yaitu dengan memahami firman. Waktu kita berdoa, kita ingat firman toh. Itu namanya mendengar. Oh, Tuhan pernah ngomong gini. Bukankah Tuhan berkata, bagaimana engkau datang kepadaku? Engkau masih menyimpan dendam pada saudaramu. Kita dengar suara itu, saudara. Tuhan, aku mau berdoa padamu. Ampuni Tuhan. Jujur aku mengaku, aku benci si anu Tuhan. Aduh, ampuni. Aku belum bisa ngampuni dia, Tuhan. Kan gak enak benar kedengaran doa ya. Ampuni, aku benci dia. Ampuni, aku belum bisa ngampuni dia. Nah, ini doa apa ini? Ini kan namanya doa menelanjangi diri, saudara. Gak ada gengsinya. Tapi kalau kau mendengar suara Allah bicara pada dirimu, berdialog dengan engkau, maka engkau akan berdoa. Tidak akan lari dari apa yang dia inginkan. Itulah pentingnya berdoa dengan mendengar. Jadi jangan nyerocos sendiri, mau ngomong sendiri, sampaikan hafalanmu, doamu itu begitu ya. No. Bukan begitu berdoa. Ya. Nah, jadi saudara, apa yang dikehendaki Allah? Maka mendengar apa yang dikehendaki Allah sangat bergantung seberapa banyak saudara baca firman, seberapa banyak saudara mengerti firman. Ya. Jangan dulu bicara teologi yang enggak karu-karuan, yang repot-repot begitu, banyak sekali macam-macamnya. Baca aja Alkitab apa adanya, pahami apa adanya. Lihat catatan-catatan bawahnya. Kalau kurang ngerti, bandingkan dengan ayat yang lain. Sudah. Itu dulu deh buat Anda. Jangan berdalih dulu ya. Wah, saya susah ngerti, susah ini. Enggak usah dipikir jelimet-jelimet dulu deh. Ini kan message yang sangat jelas dikirim kepada konteks yang pertama. Mungkin tidak menjadi sederhana waktu kita mau mengangkat itu kepada konteks kita masa kini. Tapi teksnya dulu lah. Pesan Tuhan apa? Sederhana sekali. Anda pasti bisa. Kalau enggak pasti Tuhan salah bikin Alkitab ini. Ya, masa Alkitab dibikin orang Kristen enggak bisa ngerti. Kan aneh kan? Tapi orang Kristen malas ngerti, itu mungkin. Ya, hati-hati. Yang kedua, saudara, berdoa dengan mendengar berarti mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Artinya hati nurani. Nah, hati nurani kita kan berbicara waktu kita doa. Ya Tuhan kami begini-begini, hati kita bilang klik. Alah, lu gak begitu kok. Gitu kan Yesus, saudara ya. Oh Tuhan, begini-begini, klik. Bohong gitu. Jangan dimatikan itu di nurani. Dengerin. Dia seperti apa? Oh Tuhan, ajar kami setia dalam hidup ini supaya kami melayani Engkau. Hatimu bilang klik. Alah, setia apanya sih, itu kan si malas-malas gitu ya. Oh Tuhan, tolong kami jujur supaya kami mempertanggungjawabkan seluruh keuangan ini. Klik. Kau kan korupsi, uang gereja pun kau timpe. Kau bilang untuk pelayanan Tuhan, tapi kau sembat juga. Kau bikin yayasan Kristen, kau makan uangnya. Hati nurani dia, kita klik. Hei, apa yang kau bicarakan? Tapi kita keraskan lagi. Makin orang menuduh kita, kita makan uang. Makin orang menuduh kita, kita apa namanya, bikin keributan. Makin orang menuduh kita, kita gak setia. Makin kita doakan, kami setia, kami gini. Untuk menutupi duluan tadi. Minggu lalu kita juga belajar itu kan. Hati-hati. Jadi dengarkanlah hati nuranimu. Dengan demikianlah kau bisa berdoa dengan benar. Iya. Yang ketiga, saudara, berdoa dengan mendengar, yaitu bukan sekedar suaraku, tapi suaranya. Maka firman yang hidup yang ku mengerti, ya, hati nuraniku yang bergolak, aku tidak mau matikan itu. Itu hidup di dalam doaku. Maka doa itu, ya, yaitu suara-suara Tuhan itu, pimpinan Roh Kudus itu lewat hati nuraniku, masuk ke dalam memori otakku. Aku udah mau berhentikan, lalu aku aminkan. Itulah yang aku keluarkan dalam kalimat-kalimat doaku. Sehingga dengan demikianlah saudara-saudara sudah melakukan satu kehidupan doa yang tepat. Jadi jangan Anda berdoa seperti Tuhan tidak mengerti apa yang mau kau doakan. Dia mengerti sebelum kamu berdoa. Tapi bukan berarti kau usah berdoa karena dia sudah ngerti. No. Karena memang doa kepentingannya untuk saudara dan saya, membangunkan iman kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita mengerti Tuhan kita, semakin kita mengenal dia. Karena apa? Karena doa yang kita naikkan akan menjadi sebuah pengalaman dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami pengalaman-pengalaman itu, kita bilang, oh betul, karena Tuhan menolongku. Bagaimana berdoa? Berdoalah seperti apa yang pernah kau alami dalam pergaulanmu dengan Tuhanmu. Bagaimana berdoa? Berdoalah dengan menawan hawa nafsumu, sehingga kau membuka peluang bagi Tuhan bekerja secara utuh dalam hidupmu. Bukan Tuhan gak bisa kerja loh, tapi Tuhan mau kerelaanmu, Tuhan mau ketaatanmu. Bukan Tuhan gak bisa memberdosa saudara, memaksa saudara, bisa. Tapi Anda bukan robot di tangannya. Dia mau pertanggungjawaban pribadimu juga. Dia mau kedewasaanmu juga. Dia tuntut itu dari kita, saudaraku. Karena itu kalau ditanya bagaimana berdoa, dengar kalimat ini. Berdoalah dengan pemahaman, yaitu pemahaman yang utuh, mengenal kepada siapa kita berdoa. Allah Tuhan kita, yang Maha Suci, Maha Tahu, Maha Mengerti dan Maha Kuasa. Berdoalah dengan pemahaman. Kita memahami siapa diri kita. Orang yang berdosa, orang yang terbatas. Karena itu tahu dirilah. Hal yang ketiga, yaitu pahami apa yang kita minta. Ya, jangan meminta untuk memuaskan hawa nafsumu, tapi mintalah untuk kau dikuatkan, memuliakan nama dia, melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak mungkin doa itu salah. Dengan demikian doa itu menjadi benar. Bagaimana berdoa? Berdoalah dengan tulus hati, tidak munafik. Ya, menjadikan doa sebagai kamuflase untuk menutupi kebobrokan. Berdoalah dengan hati tulus, bukan untuk hawa nafsumu, memuaskan kedaginganmu. Berdoa dengan hati tulus, dengan apa adanya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Ya. Sehingga di dalam hal itu, hati yang tulus, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan mau dengar doa. Ya. Doa Hana yang tulus, sekalipun tak dimengerti, Tuhan jawab. Berdoalah dengan mendengar. Jangan berdoanya dengan suaramu, tanpa engkau mendengar suaranya. Karena berdoa adalah dialog, sehingga apa yang dikatakannya melalui firman-Nya, kau mengerti. Dia mau ini dalam hidupku, dia tuntut ini dari aku. Itu berdialog dalam batinmu, maka naikkanlah doamu. Tuhan, kau minta ini padaku, tolonglah supaya aku mampu. Tuhan, kau mau ini, tapi aku gagal. Tuhan, yang kau bilang aku mencintai, tapi aku membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni aku. Itu jadi doa dialog, saudara. Ya. Kau mendengarkan suara hati nuranimu. Ketika doamu sudah mulai melenceng, nuranimu bunyi, jangan dimatikan, dengar. Iya, ampun Tuhan. Seringkali kami sih ngomongnya begini-begini, tapi jujur kami ngaku deh nih. Ya, salah deh nih, gitu ya. Karena itu, saudara, kita berdoa dengan tepat. Bagaimana berdoa? Itulah jawabannya. Maka berdoalah dengan benar, supaya kau boleh menyenangkan hati Tuhanmu, dan hanya kau mengerti bagaimana dia memuaskan hasrat hidupmu, dan yang kau boleh berkata dalam pengalaman hidupmu, sungguh Tuhan hidup di dalam hidupku. Kiranya Tuhan menolong engkau. Amin.